ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari Amirul Mukminin fi Al-Hadis rahimahullahu taala, masih pada Kitabul Adzan. Kitabul Adzan bab yang ke-98. Bab yang ke-98 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, babu al-jahri fil maghribi. Babu al-jahri fil maghribi, bab jahar di salat maghrib, maksudnya bacaan. Jahar di salat maghrib yaitu bacaan. Maka salat maghrib adalah salah satu dari salat jahar, ya, yang mana imam menjaharkan bacaan dalam pada rakaat yang pertama dan yang kedua dari surat Al-Fatihahnya dan juga surat atau ayat yang dibaca selain dari surat Al-Fatihah. Inilah tuntunan dalil dari menjaharkan bacaan pada salat maghrib. Ya, dalil yang dibawakan oleh Imam Bukhari adalah dalil jaharnya bacaan imam dalam salat maghrib dan juga bacaan orang yang salat sendirian. Ya, bacaan imam begitu juga bacaan orang yang salat sendirian, terutama wanita yang salat di rumah. Ya, maka menjaharkan adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau bawakan ada satu, nomor 765. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. قرأ في المغرب بالطور. Hadis ini hadis Jubair bin Mut'im, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita bahwa saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib surat At-Tur. Surat At-Tur, ya. Juz yang keberapa? 26. Setelah surat Adz-Dzariyat. Ya. Ini surat yang dibaca oleh Nabi dan pada salat maghrib dan didengar oleh Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala an. Yang anehnya adalah ketika itu dia tidak salat. Dia sedang dalam keadaan kafir. Jubair bin Mut'im ketika mendengar bacaan Nabi ini, dia dalam keadaan kafir. Dan para ulama hadis memberikan ini kaidah bahwa sahnya hadis yang didapatkan oleh seseorang dalam keadaan kafir kemudian dia sampaikan setelah muslim, ketika muslim. Dia dengarnya, dapatkan hadis itu ketika kafir, dan nanti dia sampaikan atau dia ajarkan hadis tersebut setelah Islam. Hadisnya sah. Ya, ini dalilnya. Kejadiannya itu didengar oleh Jubair ketika dia kafir, kemudian nanti setelah muslim dia menyampaikan hadis ini. Dan sampai sekarang ceritanya sahih dan menjadi standar dalam sunnahnya membaca jahar dalam sholat maghrib, dan sunnahnya termasuk sunnah Nabi SAW dalam sholat maghrib membaca surat At-Tur. Membaca surat At-Tur. Kejadian didengar oleh Jubair bin Mut'im ketika dalam keadaan kafir, dan nanti dia sampaikan ceritanya ini setelah Islam, dan diterima oleh para sahabat, diterima oleh para ulama tabi'in. Ya, di sini yang meriwayatkan darinya adalah anaknya Muhammad ibn Jubair bin Mut'im dari generasi tabi'in. Dari Muhammad ibn Jubair diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ialah Imam Malik rahimahullahu taala, dan dari Imam Malik Abdullah ibn Yusuf. Dari situlah Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dan menjadi sebuah hadis yang sahih. Padahal yang menerimanya kafir, yang ketika kejadiannya dia kafir, kemudian ketika dia tunaikan, dia sampaikan kepada anaknya dalam keadaan Islam. Sama halnya dengan hadis yang didapatkan oleh seseorang ketika masih kecil, belum baligh. Ya, kemudian nanti dia tunaikan setelah baligh. Hadis ini juga diterima, ya, menjadi hadis yang sah. Dan Jubair bin Mut'im ini kisahnya kenapa dia sampai mendengar bacaan Nabi dalam salat maghrib padahal dia dalam keadaan kafir? Lantaran dia menjadi tawanan, ya, dia merupakan salah satu dari tawanan Badar, ya, salah satu dari tawanan perang Badar, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad. Dalam Kitabul Jihad dia sebutkan bahwa beliau ini adalah tawanan perang Badar, dan beliau diikat di masjid. Ya. Diikat di masjid. Sumamah bin Utsal juga tawanan gerilya para sahabat, kemudian diikat di masjid, dan dia masuk Islam lantaran melihat akhlak dan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid untuk salat, pertama kali yang dia jumpai adalah beliau ini, Sumamah Ibn Utsal. Bagaimana keadaanmu wahai sekarang ini wahai Sumamah? Kemudian terus, ya, akhir-akhirnya dia masuk Islam. Dan ini juga yang dialami oleh Jubair bin Mut'im, dan dia mendengar dalam salat maghrib Nabi membaca At-Tur, dan bahkan dia mengaku bahwasanya ka'anna qalbi yatir. Ya. Dia bercerita, dan ini penyebab dia masuk Islam. Ketika mendengar Nabi baca surat At-Tur itu, berkesan sekali dia. Mendengar rangkaian kata-kata dalam surat tersebut. Dan bahkan sampai ke firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Dia mengatakan ka'anna qalbi yatir. Dan dia mengatakan dzalika awwalu ma dakhala al-iman fi qalbi. Masuknya iman itu dengan mendengar surat tersebut. Apalagi ketika dia mendengar firman Allah am khuliqu, ini argumentasi yang Allah sampaikan secara logika. Maka Al-Quran itu memang sesuai dengan akal yang sehat. Bila mana seseorang ingin mentadabburnya, Allah bertanya am khuliqu min ghairi syai'in, karena mereka tidak percaya adanya Allah, orang kafir, ya, dan tidak percaya Allah mencipta mereka. Orang kafir di dunia ini tidak tahu siapa yang mencipta mereka. Mereka tahunya lahir, dan mereka tidak pernah membahas pencipta. Sementara Islam justru salah satu dari penyebab seseorang bertauhid karena penciptaan. Kenapa Allah menyuruh kita mengibadatinya? Karena kita dicipta. Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, ibadatilah Rabb. Rabb itu artinya apa? Pencipta. Ya, pencipta kalian yang telah mencipta kalian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sementara mereka tidak tahu siapa pencipta. Di situ Allah Subhanahu wa taala buka cakrawala, buka akal yang tersumbat oleh subhat-subhat kesyirikan, ditanya oleh Allah, am khuliqu min ghairi syai, apakah mereka dicipta tanpa ada yang mencipta? Ini yang sampai ke pikiran Jubair bin Mut'im. Apakah manusia, orang kafir yang mengingkari Allah itu dicipta tanpa ada yang mencipta? Am humul khaliqun, atau justru mereka yang mencipta? Ya. Kemungkinan pertama, mereka muncul seketika dan tidak ada yang menyebabkan mereka tercipta. Seperti sekarang ini, menikah pasangan laki-laki dengan seorang wanita menjadi pasangan suami istri, ada anak. Ya, begitu saja. Apakah mereka dicipta tanpa ada yang mencipta? Am humul khaliqun, atau kemungkinan yang kedua, mereka yang mencipta. Ini lebih mustahil lagi. Mereka mencipta diri mereka sendiri. Ya. Mereka belum ada, kemudian mencipta baru mereka ada. Mereka yang mencipta, padahal belum ada. Ini lebih mustahil. Ya. Kemudian am khalaqus samawati wal arda, atau mereka yang mencipta langit dan bumi. Ya. Terdengar oleh orang kafir ini, Jubair bin Mut'im, dan ada orang Arab. Atau mereka yang mencipta langit dan bumi, atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada orang-orang yang menyembah berhala, apakah mereka punya andil untuk bergabung atau bersekutu dengan Allah untuk mencipta alam semesta ini? Tidak juga. Ya. Am khalaqus samawati wal arda, atau mereka yang mencipta langit dan bumi? Bal la yuqinun, kata Allah, semuanya tidak mungkin, mustahil. Tiga kemungkinan tadi mustahil, yang ada cuma mereka tidak percaya kepada Allah. Itu saja penyebabnya. Ketika mereka tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah yang mencipta alam semesta, Allah yang mengaturnya, Allah yang menguasainya, Allah yang memilikinya, maka mereka ya kufur. Mereka juga menolak bahwa mereka akan dibangkitkan. Inilah yang membuat Jubair bin Mut'im seakan-akan terbang hatinya. Ya, ketika dia berpikir, subhanallah, ini bukan kata-kata biasa. Dan ini tidak, ini yang bertentangan dengan agama mereka, yaitu tentang kesyirikan. Ya, tentang kesyirikan. Mereka, dia coba untuk membawakan kepada tuhan-tuhan yang mereka yang ia sembah, sama sekali tuhan-tuhan itu tidak punya apa-apa. Mereka tidak mencipta, mereka tidak tercipta begitu saja, mereka tidak juga mencipta diri mereka sendiri, mereka bahkan tidak mencipta langit dan bumi. Lalu kenapa disembah? Kenapa diibadati? Ya. Maka dia mengatakan ketika itulah masuk iman ke dalam dadanya. Terasa memang oleh dia. Ya, terasa. Dan ini yang seringkali kita mendengarkan penuturan sebagian orang-orang yang hijrah, orang-orang yang meninggalkan glamornya kehidupan dunia tanpa ada agama, sibuk dengan dunia, tiba-tiba dia dapat hidayah. Terkadang hanya dengan kata-kata, rangkaian beberapa kata, akhirnya dia tertarik dengan agama ini. Dia Muslim, tetapi dia tidak tahu Islam. Dia sibuk dengan dunia. Segala macam cara dia kumpulkan dunia. Dan dia sudah mendapatkannya. Tetapi ketika mungkin bacaan Al-Quran, atau mungkin ungkapan seseorang, ya, sekian banyak Al-Quran berpengaruh sebagai mukjizat Nabi SAW yang membukakan pintu hati seseorang untuk bisa beriman. Inilah Jubair bin Mut'im. Dia tertawan, dan dia mendengar bacaan Al-Quran Nabi dalam surat Maghrib, dan Nabi membaca At-Tur, dan dia pertama kali mendengar apa tadi, ayat-ayat tadi. Ya. Kemudian saat itulah dia beriman. Ya, akhirnya dia beriman. Ini tentang Jubair bin Mut'im. Dan jelas sekali ya, hadis ini menerangkan bahwa Nabi SAW membaca jahar. Kalau tidak jahar, tidak mungkin terdengar oleh Jubair bin Mut'im, yang dia tidak masuk dalam ibadah salat. Dia tidak dalam sab, dan dia juga jauh dari Nabi SAW. Ketika itu tidak pakai pengeras suara. Ya. Kalau pakai pengeras suara, orang di luar masjid akan mendengar ya. Ya. Apalagi pengeras suaranya sangat kuat daya tangkapnya sehingga berbisik pun terdengar. Kayak di Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi, sir pun baca oleh imam itu terdengarnya. Ini tidak tampak itu semua, dan dia tidak berada dalam tempat-tempat sholat, tidak berada dalam sab yang sengaja memang mencari memasang telinga untuk mendengar bacaan Nabi, tidak, dia tidak peduli. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi benar-benar mengeraskan suaranya sehingga terdengar oleh dia. Itu yang sesuai dengan bunyi bab kita. Yang kedua yang dibaca oleh Nabi adalah atur. Kenapa Jubair bin Nur imtau itu atur? Karena memang dimulai dengan atur. Wattur. Ya. Dengan demi bukit Tur, bukit Tur Sina. Ya. Bukit Sinai. Ya. Tur itu bukit namanya artinya. At-Tur itu gunung, bukit. Ya. Sina, Sinai. Ya. Warafa'na fauqakumut tur. Dan kami angkat di atas, ini tentang Bani Israel dalam surah Al-Baqarah. Warafa'na fauqakumut tur. Dan kami angkat di atas kepala kalian, atas kalian gunung atau bukit. Jadi orang Bani Israel itu diancam oleh Allah dengan menimpakan gunung untuk ngambil sumpah. Ya. Saking keras kepalanya mereka. Ya. Bagaimana Allah begitu keras dalam bersikap kepada mereka, diangkat gunung di atas kepalanya untuk diancam, ditimpakan kalau mereka tidak berbaiat. Ya. Itu pun sudah sekian kalinya Bani Israel. Jadi At-Tur itu artinya gunung atau bukit. Wat-Tur demi bukit. Ya. Maksudnya bukit yang iman Allah Subhanahu wa taala memberikan dia memberikan wahyunya kepada sebagian nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah At-Tin juga Allah kembali bersumpah dengan bukit, dengan gunung ini. Wat-tini waz-zaitun wa tur-sinin. Wa tur-sinin itu Sinai. Ya. Wa tur bukit. Allah bersumpah dengan tempat, dengan hal-hal yang mana Allah turunkan wahyu di sana. Wat-tin waz-zaitun, ini dua buah, ya, jenis buah, at-tin dengan buah zaitun, dan ini diisyaratkan oleh Allah tempat turunnya wahyu di Syam, karena di sana banyak buah tin dan zaitun. Kemudian wat-turi sini, ini tentang Nabi Isa alaihi salam diberi wahyu oleh Allah di sana, itu di daerah yang banyak buah tin dan buah zaitunnya. Kemudian wat-turi sini tentang Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, maksudnya Mekah, di mana Nabi SAW menerima wahyu Al-Qur'an di sana. Allah bersumpah dengan tiga tempat di sana, Allah turunkan wahyu kepada tiga nabinya yang mulia, dan mereka adalah ulul azmi minar rusul, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi At-Tur, surah At-Tur. At-Tur artinya bukit atau gunung, dan yang dimaksud dengannya adalah surah At-Tur, dan Nabi SAW membaca, dan membaca semua. Membaca semua dari awal sampai akhir surah At-Tur dalam salat Maghrib. Ini salah satu ya dari bacaan Nabi. Jadi dalam salat Maghrib itu Nabi SAW terkadang membaca At-Tur. At-Tur ini dari golongan Al-Mufassal, ya. Karena As-Sab'ut Tiwal, tujuh surat yang paling panjang, kemudian At-Tiwal, Al-Mi'in, itu surat-surat yang terhitung jumlahnya ratusan, ya, di atas ratusan ayat. Kemudian Al-Mufassal itu bagian ketiga, dan bagian ketiga ini Al-Mufassal ini itu terbagi tiga. Yang pertama Tiwalul Mufassal, kemudian Awsatul Mufassal, kemudian Qisarul Mufassal. Ya, Al-A'raf ini pernah kita baca bahwa Nabi SAW membaca surah Al-A'raf dalam salat Maghrib. Ya, ini termasuk As-Sab'ut Tiwal, tujuh surat yang yang panjang-panjang sekali. Kemudian At-Tur juga dibaca oleh Nabi dalam salat maghrib, dan At-Tur ini termasuk tiwal tadi sab'at tiwal, 7 surat yang Al-A'raf itu 7 surat yang paling panjang. Sementara yang At-Tur yang dibaca juga oleh Nabi dalam salat maghrib itu tiwalul mufassal. Jadi mufassal yang bagian terpanjangnya. Jadi mufassal dia, tetapi yang terpanjang dari mufassal. Mulai dari surat Qaf itu ya. Ya, nanti Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, ini yang tiwalul mufassal. Nanti ada Awsat al-mufassal seperti Al-Mursalat. Nabi juga membaca Al-Mursalat dalam surat Maghrib. Jadi Al-A'raf, At-Tur, Al-Mursalat. Wal mursalati urfa di akhir surat juz 29 ya, sebelum An-Naba. Ini namanya pertengahan mufassal. Pertengahan mufassal, jadi ukuran suratnya yang pertengahan dari bagian yang ketiga yang pendek-pendek tadi. Ini yang pertengahannya. Nanti ada yang qisar mufassal seperti Wadduha sampai ke bawah. Wadduha sampai ke bawah, ya. Nah, dan itulah gambaran bacaan salat maghrib Nabi. Tetapi pada umumnya Nabi SAW membaca bacaan pendek di salat maghrib. Bacaan pendek. Tetapi kadang-kadang seperti tadi, berarti ketika kita nanti bersama imam di salat maghrib dan dia membaca tidak seperti biasa kita dengar, yaitu dia membaca lebih panjang dari biasa, kita tidak bisa mengingkarinya. Karena memang asalnya maghrib itu dipendekkan bacaan, tetapi kadangkala Nabi SAW memanjangkan, dan panjangnya luar biasa. Tadi surah Al-A'raf panjang, surah Al-A'raf panjang sekali. Kemudian bahkan baca surah At-Tur ini juga panjang, ya. Dan tetapi tetap saja imam yang berperan sebagai imam, dia kaidahnya harus mengetahui kondisi jamaah, ya. Dia bisa terapkan sunnah, tetapi dia harus tahu bagaimana kondisi jamaah. Ya, dia harus tahu kondisi jamaah. Memang misalnya kadangkala dia ingin memanjangkan bacaan dalam surah maghrib seukuran surah At-Tur itu, tapi dia harus tahu di belakangnya ada orang-orang yang terikat dengan pekerjaan baru saja. Misalnya dia pulang dari bekerja, ya, baru sampai di rumah, belum ganti pakaian, belum mandi, kemudian tiba masuk waktu maghrib karena macet di jalan, akhirnya tiba di rumah belum mandi karena sudah azan, keburu ke masjid. Ya. Nah, tiba-tiba imamnya bacaannya panjang. Mungkin bisa jadi dia kejadiannya seperti Mu'adz bin Jabal yang kasusnya hampir sama. Jadi ini tuntunan nabinya, sunnahnya, tetapi dalam penerapan Nabi tekankan bahwa imam itu mempertimbangkan kondisi jamaah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz Ibn Jabal yang dalam hadis yang telah kita pelajari, baca dalam surat Isya, ini kan kejadiannya surat Isya, baca surat wasyamsi waduhaha, kemudian walayli idha yagsha yasabbih isma rabbikal a'la, dan bahkan wadduha dalam surat Isya. Jadi intinya tetap ada keinginan, tetap ada usaha untuk menerapkan bacaan Nabi SAW dalam surat maghrib, Isya dan subuh, tetapi kita juga tetap mempertimbangkan kondisi jamaah. Ini bab yang ke-98, yaitu bacaan salat maghrib. Bacaan salat maghrib, di antara yang dibaca oleh Nabi surat At-Tur. Ya, tapi tidak akan terdengar oleh kita sekarang ini bacaan ini. Biasanya bahkan Qul huwallahu ahad, ya, wadduha, karena memang kondisinya seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke bab berikutnya, 99. Hampir sama dengan pembahasan bab yang ke-98 tadi, babul jahri fil isya. Bab salat Isya itu bacaannya jahar. Maghrib jahar, Isya jahar. Dan ini yang pertama kali ditujukan kepada imam, dan juga masuk ke dalamnya orang yang salat sendiri, bukan makmum ya. Orang yang salat sendiri maksudnya terutama wanita, ya. Atau orang yang ada halangan berjamaah dari kaum laki-laki, sehingga dia sholat maghrib sendiri, sholat isya sendiri, maka dia bacaannya adalah jahar, sunnahnya, ya, sunnahnya. Hadis yang ada di bawah bab ini nomor 766, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Nu'man قال حدثنا مؤتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال صليت مع أبي رافع bisa jadi dia sahabat bisa jadi dia tabi'in ya an Abi Rafi' qala sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-atama. Kata Abu Rafi' bercerita, saya salat bersama Abu Hurairah, salatnya salat al-atama. Apa artinya salat al-atama? Isya. Ya, al-atama itu artinya gelap. Ya, gelap. Maka salah satu dari nama salat Isya itu salat al-atama. Ya. Faqara maka Abu Hurairah imamnya ketika itu Abu Hurairah ya. Faqara maka Abu Hurairah membaca idzas samaa'un syaqqat. Ya, idzas samaa'un syaqqan. Fasajada. Fasajada. Ini salatnya salat apa? Isya. Dan Abu Hurairah membaca surat Al-Insyiqaq. Idza as-sama'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa halqat wa haqqat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat dan seterusnya. Dan Abu Hurairah sujud, maksudnya sujud apa? Sujud tilawah, sujud sajadah. Ya, sujud salawat, sajadah atau sujud tilawah. Karena memang di dalam ayatnya ada, dalam surat ini ada sajadahnya, ada sujud tilawahnya. Maka Abu Hurairah sujud. Ya, dan salatnya salat Isya. Faqultu lahu, kata Abu Rafi' bertanya. Lah, kok bisa ada sujudnya? Hukum sujud tilawahnya. Hukum sujud tilawahnya. Itu yang ditanyakan oleh Abu Rafi' kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qal, kata Abu Hurairah menjawab, sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya. Saya juga dahulu di belakang Nabi sujud. Kenapa dia sujud? Karena Nabi sujud. Ini dalil bahwa ketika imamnya sujud tilawah, makmumnya juga sujud tilawah. Makmumnya juga mengikuti sujud tilawah imam. Karena Abu Hurairah mengatakan sajadtu khalfa Rasulillah khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Saya sujud di belakang Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha. Saya akan terus sujud ketika baca surat ini. Ya. Hatta alqahu, hingga saya berjumpa dengannya. Bisa jadi maknanya adalah berjumpa dengan Allah. Ya, setelah kematian atau berjumpa dengan Nabi sendiri setelah kematian. Ya, karena umatnya akan diperjumpakan oleh Allah kepada dengan Nabi. Bahkan bukan perjumpaan, Nabi sengaja yang menunggu berjumpa dengan umatnya. Inni 'alal hawdi antadhiru man yaridu 'alayya minkum. Ya, saya di telaga menunggu siapa yang datang dari kalian, maksudnya dari umatnya. Isbiru hatta talqawni alal hawd. Bersabarlah kalian, maksudnya bersabar dari kezaliman penguasa, bersabar dari penguasa hanya membentingkan diri mereka, sampai nanti kalian berjumpa denganku di telaga, kata Nabi SAW. Jadi dia yang menunggu. Bisa jadi makna perkataan Abu Hurairah ini adalah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akan berjumpa mereka para sahabat tentunya dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga. Bahkan semua umatnya akan dibawa ke sana dan sebagian nanti akan dibiarkan atau dipersilahkan untuk meminum dari air telaga, dan ada lagi sebagian dan banyak. Wa yukhtalaju rijalun duni, kata Nabi dalam sebagian riwayat, wa yuzadanna ya duni rijalun. Nanti akan dihalau, diusir, dihalang-halangi dari saya dan telaga banyak orang. Ya, banyak orang. Jadi ada yang sampai ke sana, tetapi tidak dibiarkan berjumpa dengan Nabi dan meminum dari air telaga Nabi. Wal-iyadzubillah. Sementara Nabi SAW menginginkan semuanya minum ya, dari telaga Nabi. Jadi kembali kita kepada ungkapan Abu Hurairah, dia tetap akan sujud. dalam di sujud tilawah di surat Al-Insyiqaq ini selama dia hidup di dunia sampai berjumpa dengan Allah atau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu sampai kematian. Ya, sampai kematian datang saya tetap akan sujud ya, ketika membaca surat ini karena ada sujud tilawahnya. Kemudian dalil yang tadi bahwa Abu Hurairah berdalil dengan Nabi dan dia ketika itu jadi makmum. Nabi sujud ketika tiba di surat ini, membaca surat ini ketika ada tilawahnya, maka Abu Hurairah pun sujud. Ya. Ini dalil bahwa ketika imamnya sujud tilawah, makmumnya ikut. Makmumnya ikut. Ya. Kemudian yang berkenaan dengan bunyi bab adalah apa? Bagaimana kita berdalil bahwa surat Isa itu jahar? Abu Rafi' mendengar Abu Hurairah membaca idza sama'un syaqqan. Kemudian perbuatan Abu Hurairah bukan dalil. Abu Hurairah mengatakan saya sujud di belakang Abul Qasim. Saya sujud di belakang Abul Qasim. Itu saja perkataan Abu Hurairah. Ya kan? Itu perkataan Abu Rafi', muridnya Abu Hurairah. Saya sholat di belakang Abu Hurairah sholat Isya. Kemudian dia membaca, berarti dia mendengar ya, Abu Hurairah membaca itu. Idza sama'un syaqqat, kemudian dia sujud. Ini sujud-sujud tilawah atau sujud sajadah. Ya. Ini perbuatan Abu Hurairah yang didengar bacaannya. Sementara Abu Hurairah mengatakan sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Ya. Sementara babnya apa? Al-jahru fi salatil isya. Sebenarnya tinggal tukar guling ya. Iya. Maksudnya Abu Rafi' mendengar apa yang dibaca oleh Abu Hurairah dan itulah yang dilihat didengar oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abu Hurairah berbuat persis dengan yang diperbuat oleh Nabi. Abu Hurairah berbuat persis yang diperbuat oleh Nabi. Kenapa dia cerita tentang sujud? Dan di surat ini karena dia mendengar Nabi SAW membaca itu dan Nabi sujud ketika membaca itu. Ya, jadi perbuatan yang didengar oleh Abu Rafi' dari Abu Hurairah ini itu didengar oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW. Walaupun kisahnya cuma sujud. Kisahnya cuma sujud. Tetapi dia mengisyaratkan bahwa dulu Nabi juga baca surat ini dan dia sujud. Dan saya di belakangnya. Maka saya lakukan sekarang seperti yang dilakukan Nabi SAW. Tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urangi. Dan para sahabat begitu. Tidak menambah-nambahnya dan tidak mengurang-urangi. Itu banyak sekali para sahabat menekankan bahwa mereka sholatnya ibadahnya persis dengan apa yang dilakukan Nabi, tidak menambah dan tidak mengurangi. Sampai mereka sengaja berwudu kemudian memperlihatkan itulah wudunya Nabi. Itulah sholatnya Nabi yang saya lihat. Itulah yang dilakukan Nabi dan saya tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Ini prinsip para sahabat dan prinsip ibadah yang diajarkan oleh agama kita. Jangan ditambah-tambah dari apa yang dibawa oleh Nabi dan jangan dikurang-kurang dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Kemarin saya baru mendengar ya dari kejauhan ketika salah seorang ustaz di masjid nih ya, ditanya boleh tidak menambah sayyidina dalam bacaan sholat ya. Dia tahu, dia sadar memang tidak ada dalilnya, tapi para ulama, nah itu dia yang mengatakan ada para ulama yang membenarkan. Kemudian dia menyinggung ada sebagian orang yang kebakaran jenggot ketika mendengar ini, mendengar bacaan sayyidina dalam sholat. Kan menambah-nambah. Nabi tidak, dia tahu Nabi tidak melakukannya, tapi dia justru menerima dan mengangkat bahwa sebagian ulama menurut dia. Padahal para sahabat tidak akan mungkin melakukannya. Para sahabat sering kali seperti di sini, apa yang didengar oleh Abu Hurairah itu yang dilakukannya. Dia dengar Nabi SAW membaca jahar, sebagaimana didengar oleh Abu Rafi', dari Abu Hurairah sendiri, dan dia sujud sebagaimana dia melihat Nabi sujud, dan dia tidak akan tinggalkan, tidak akan dia tinggalkan sampai akhir hayat saya. Ini yang saya lihat Nabi SAW melakukannya. Subhanallah, ini yang membuat para sahabat itu mulia ketika mereka benar-benar mencontoh Nabi SAW. Tapi kalau prinsip anggap baik, sementara sunnah Nabi dikebelakangkan atau dianggap bisa saja dirubah. Dia mengatakan sayyidina itu boleh dibaca dalam salat, walaupun Nabi SAW tidak membacanya. Tapi ada ulama-ulama yang boleh membolehkan. Jadi ulama dalilnya. Nanti di akhirat Nabi Allah ditanya, dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau mengikuti Nabi, bukan mengikuti ulama. Ya. Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kamu menyambut dakwah atau ajakan rasul? Bukan ulama. Ulama tidak wajib kita ikuti. Ya, tidak ada perintah untuk mengikuti ulama kecuali Nabi SAW saja. Kata Imam Malik, semuanya boleh diterima, semua perkataan boleh diterima dan boleh ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Ya. Jadi pelajaran bagi kita bahwa perbuatan Abu Hurairah ini, prinsip Abu Hurairah ini yang menyelamatkan mereka, para sahabat Nabi SAW. Seperti yang dijelaskan di sini, itulah keadaan para sahabat Nabi SAW. Dan tidak tahu saya kapan pengajiannya, ketika salah seorang dari bawahan Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika diprotes oleh orang Kufah, ya, ada yang ingat, orang Kufah memprotesnya, melaporkan bahwa dia tidak becus, bahkan sholatnya tidak becus, ya. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala menggantikannya dengan sahabat yang lain. Kemudian ditanya oleh Umar, apa alasanmu tentang sholat? Dia mengatakan, dalam Sahih Bukhari juga ya, tentang memanjangkan bacaan rakaat pertama surat zuhur, memendekkan bacaan kedua. Dia mengatakan, itulah yang saya tidak menambah-nambahkan dari apa yang saya lihat Nabi SAW mengerjakannya, tidak mengurang-uranginya. Seperti yang ini prinsip beragama. Dan pernyataan Umar setelah mendengar jawaban tadi, apa kata Umar radhiyallahu ta'ala? Itulah dugaanku terhadapmu. Hadis berapa ini? Bacaan surat zuhur ya. Al-Fatihah 95, bab 95, halamannya. Perkataan Umar. Nah ini halaman 422, 423. Apa kata Sa'ad? Kuntu usalli bihim salata Rasulillah. Ini prinsip kita beragama. Itu prinsip para sahabat Nabi yang membuat mereka menjadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntu usalli bihim salata Rasulillah. Saya salat bersama mereka dengan salat Nabi. Dia kena jadi imam ya. Dengan salat Nabi SAW. Salatail asyi, dua rakaat salat isya, la akhrimu anha, saya tidak merusaknya. Saya panjangkan dua rakaat pertama dan saya pendekkan, saya tidak membaca surat di dua rakaat kedua. Kemudian Umar mengatakan, ini yang saya inginkan tadi, dzalika dzannu bika, itulah dugaan atau prasangka kami kepadamu. Karena para sahabat tidak mungkin menambah-nambah, tidak akan mungkin mengurangi dari apa yang mereka ketahui dari tuntunan Nabi SAW. Ini prinsip beragama. Jangan tambahkan dan jangan kurang. Walau semua manusia menambahnya, kalau ini yang diajarkan Nabi, itu yang kita kerjakan. Walau semua kaum muslimin di dunia ini menambahkan, maka jangan tambahkan. Karena ini prinsip yang menyelamatkan. Tidak ada yang sebaik tuntunan Nabi SAW. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas marah ketika dia sedang mengkaji masalah mana yang rajih dari manasik haji. Ada tiga jenis manasik haji: tamattu, qiran, ifrad. Abu Bakar dan Umar memandang bahwa ifrad itu lebih utama. Sementara Abdullah bin Abbas mentakrir, mentarjih dengan segala dalil bahwa tamattu itu lebih utama. Itu dalam kajiannya. Dia tidak menyinggung tentang Abu Bakar dan Umar. Dia menjelaskan bahwa tamattu itu lebih utama dengan dalil-dalil. Nabi SAW mengatakan, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu, lasuqtul hadiya, lamasuqtu al-hadiya wala ja'altu umratan." Saya akan jadikan niat berangkat ihram saya niat umrah. Dan dia perintahkan para sahabat untuk bertahallul, untuk tahallul umrah. Para sahabat diperintahkan semuanya. Yang tidak membawa hewan bawaan dari negerinya, dari Madinah, dari yang lainnya, maka tahallullah untuk merubah niatnya menjadi niat haji tamattu. Dan dengan dalil yang banyak, tiba-tiba ada dari yang ikut pengajiannya mengatakan, "Loh, gimana kamu ini? Abu Bakar dan Umar mentarjih ifrad." Abdullah bin Abbas marah. Dia sampai mengatakan, "Saya khawatir Allah turunkan hujan batu, Allah timpakan kepada kita hujan batu dari langit. Saya katakan kepada kalian hadis Nabi SAW, kemudian kalian tandingi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar." Ya, lihat bagaimana pemujaan, pemuliaan, pengagungan para sahabat kepada hadis Nabi SAW. Hadis yang ditandingkan cuma adalah perkataan Abu Bakar dan Umar, yang Nabi sendiri mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi min ba'di." Termasuk yang diperintahkan Nabi untuk dipegang sunnahnya. Tetapi kalau ditandingkan dengan hadis Nabi, mereka tidak ada gunanya. Makanya Abdullah bin Abbas marah. Nah, sementara sekarang hadis Nabi disandingkan dengan perkataan ustaz. Ya. Dengan perkataan tokoh ulama. Tidak mungkin, tidak ada bandingannya dengan mereka dengan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini prinsip agama. Jangan dirubah-rubah. Para sahabat mengajarkan kita. Saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi dari apa yang saya dapatkan Nabi melakukannya. Inilah sholat wudhu Nabi yang saya lihat. Inilah sholat Nabi yang saya lakukan. Ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Karena ini yang menyelamatkan. Ini yang membuat kita nanti bisa berjumpa dengan Nabi dan kita bisa minum dari telaga Nabi SAW. Karena nanti yang dia halau itu adalah orang-orang yang dikatakan kepada Nabi, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, ma amilu ba'dak." Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari hal-hal yang baru setelah kamu. Ya. Ini bukan murtadnya para sahabat yang diklaim oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Tetapi perubahan-perubahan dalam syariat, karena para sahabat Allah sudah mengetahui kesucian dan kejujuran iman mereka. Allah yang menegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Allah tidak akan mungkin yang mengetahui, Allah akan mengetahui apa yang akan terjadi sampai akhir hayat ini. Ya. Kalau saatnya Allah tahu bahwa para Abu Bakar dan para sahabat yang lain itu akan murtad, tidak akan mungkin Allah ridha kepada mereka. Ya. Karena Allah SWT maha mengetahui apa yang akan terjadi. Allah sekarang tahu nih Abu Bakar dan yang lain-lainnya akan murtad. Lalu Allah katakan, radhiyallahu anhum maradu'an. Ya. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Dalam surah Al-Fatihah ya, tentang bai'at Ridwan. Ya, ketika mereka bersumpah setia, Allah mengatakan bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Bahwa itu kejujuran. Sementara Allah nanti akan tahu, nanti mereka akhirnya akan murtad. Ini melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung dari keyakinan yang seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita ambil pelajaran dari ungkapan Abu Hurairah ini. Dia mengatakan, "Fala azalu asjudu biha hatta alqa." Saya tetap akan sujud di surat ini karena dahulu saya mendengar Nabi membacanya dan Nabi sujud di situ. Ya. Akan saya lakukan terus ketika saya baca ini sampai saya meninggal dunia. Ini prinsip apapun rintangannya. Karena inilah yang menyelamatkan, meniru dan mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tentang bab kita sudah jelaskan tadi bahwa Abu Hurairah walaupun dia menjelaskan tentang sujud, tetapi dia mendengar Nabi SAW membaca surat ini. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi juga membaca surat Al-Insyiqaq dalam salat Isya. Al-Insyiqaq dalam salat Isya dan dia sujud. Ini menunjukkan bahwa sujud itu bukan salat subuh di hari Jumat saja. Sujud tilawah itu bukan kekhususan salat subuh hari Jumat sebagaimana diyakini oleh sebagian orang. Makanya mereka terkadang baca surat Al-Alif Lam Mim Tanzilu Sajadah itu hanya sampai sujudnya saja, karena mereka tuju sujudnya. Ya, nanti setelah itu nanti mereka baca satu ayat kemudian selesai. Nanti setelahnya, setelah selesai rakaat kedua, mereka baca surat yang lain. Bahkan ada baca Qul Huwallahu Ahad. Karena sudah terlalu panjang tadi rakaat pertama, maka mereka ingin cepat selesai dengan baca Qul Huwallahu Ahad. Padahal sunnahnya membaca dua surat, bukan sujudnya. Sujudnya ini karena ada surat tilawahnya saja. Dan dalam surat yang lain ada sujudnya. Ya. Surat yang lain juga. Ini surat Isya Nabi SAW sujud ketika membaca sujud surat Al-Insyiqaq. Nah, inilah hadis yang menjelaskan tentang bacaan jahar dalam surat Isya. Kemudian salah satunya, yang keduanya adalah membaca surat Al-Insyiqaq di surat Isya, kemudian sujud tilawahnya di surat Isya. Sujud tilawahnya di salat Isya. Wallahu ta'ala. Hadis yang kedua, 767. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Al-Walid qala haddathana Syu'bah an Adiyyin qala sami'tul Bara sahabat Nabi ya radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. Ini juga bacaan salat Isya dan bahwa dia dijaharkan. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi SAW pada salah satu rakaat dalam salat Isya ini membaca suatu ketika, dan itu dalam safar. Ya, dalam keadaan safar dia baca dalam salah satu dari dua rakaat tersebut, baca surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Ya. Bukan suratnya bitin ya. Jangan salah pula nanti. Saya saya mendengar Nabi membaca dalam surat Isya ketika safar dalam salah satu rakaatnya dengan membaca bitin wa zaitun. Walaupun bin itu juga dalam sebagian tempat dia untuk sumpah, tetapi suratnya dimulai dengan watini. Wawnya waw sumpah. Ba juga ba sumpah terkadang. Ya. Billah demi Allah. Ya. Tallah demi Allah. Jadi huruf pengganti sumpah itu waw ba ta. Ya. Waw ba ta. Wallahi billahi tallahi. Ini huruf-huruf pengganti sumpah. Walaupun sumpah itu perbuatan dan fiilnya adalah uqsim. Aqsama yuqsimu. Uqsim billah atau ahlif. Halafa yahlifu. Itu kata kerjanya. Sementara dia diganti oleh huruf, dan hurufnya tiga, waw, ba, dan ta. Jadi bacaannya adalah surat At-Tin dalam salat Isya. Sekarang kita sudah terkumpul bacaan salat Isya Nabi ini, terkadang apa? Yang tadi adalah Al-Insyiqaq, kemudian yang sekarang adalah wat-tini waz-zaitun, dan itu dibaca oleh Nabi ketika safar. Bukan berarti tidak boleh membacanya ketika mukim, karena ini hanya cerita tentang apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkenaan dengan jahar jelas karena Al-Bara mendengar bacaan Nabi. Kemudian yang kedua tentang surat yang dibaca dalam safar di surat Isya ini, dalam salah satu rakaatnya adalah surat At-Tin waz-Zaitun. Wat-tini waz-zaituni wa turisin dan wa turisinin wa hadzal baladil amin. Ya. Itu beberapa faedah dari hadis yang sekarang ini. Itu dua hadis, berarti yang pertama hadis Abu Hurairah dan yang kedua hadis Al-Bara' bin Azib tentang menjaharkan bacaan salat Al-Isya. 100, bab yang ke-100. Kata Al-Imam Al-Bukhari, babul qira'ati fil isya'i bis sajadah. Ini sama dengan hadis tadi ya. bab bacaan dalam sholat isya itu yang ada sujud tilawahnya, ada sujud sajadahnya. Nama sujud ini kadang dengan sajadah ya, karena diambil dari perbuatan sujudnya atau bacaan sujudnya. Karena di sujud sajadah ini karena dalam ayat tersebut ada sujud, perintah atau cerita tentang sujudnya orang-orang yang sujud. Ya. Ada beberapa tempat dalam Al-Qur'an, 14 ya. Ada 14 tempat dalam Al-Qur'an dimulai dari surah Al-A'raf, ujung-ujung surah Al-A'raf, kemudian yang paling akhir dalam surah Al-Alaq. Ya, wasjud wa qatarib. Wasjud itu perintah untuk sujud. Ya, perintah untuk sujud, dan di sebelumnya ini surat Al-Insyiqaq. Sebelum Al-Alaq ini surah Al-Insyiqaq. Apa ayatnya ya? Di ujung-ujung juga ya. Ujung-ujung surat Al-Insyiqaq. Kita lihat. Idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, kata-kata la yasjudun ini tempat sujudnya. Mengabarkan orang yang tidak mau sujud. Ada kata sujudnya? Ada. La yasjudun. Sementara Iqra' tadi wasjud, perintah untuk sujud. Di sini menjelaskan tentang orang yang tidak mau sujud. Di dalam surat Al-Alaq itu Al-Alaq perintah untuk sujud. Wasjud, dan sujudlah kamu. Nah, kemudian yang lain-lainnya tentang orang-orang yang sujud, para nabi yang sujud. Seperti dalam surat Alif Lam Mim, tanzilus sajadah itu apa? Ya. Ada yang ingat? Yang dibaca dalam surat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sajada. Ya. Kharru sajada. Mereka tersungkur sujud, maka dia tempat sujud. Pokoknya dinamakan sujud sajadah karena memang ada kata-kata sujudnya. Baik kita kata perintah atau menjelaskan orang tidak mau sujud, atau cerita tentang orang-orang yang sujud. Kharru sujadan. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan, dan seterusnya. Baik, jadi dalam surah Al-Fatihah ada bacaan sujud tilawahnya. Kisahnya sama, kisah Abu Hurairah tadi 768. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid bin Zuraiy qala haddatsani At-Taimi an Bakar an Abi Rafi', yang tadi. Ya, an Abi Rafi' qala sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-Atama. Sama tadi surat Isya juga dengan nama Al-Atama. Faqara aidha as-sama'u syaqqan. Maka dia baca surat Al-Insyiqaq, fasajada, dan kemudian dia sujud. Fakultu ma hadhihi. Saya tanya, "Kak, ini apa?" Ya, maksudnya sujudnya tadi. Saya pernah waktu masih di pondok ya. Ayah saya ditanya di pondok itu, kami kan sudah tahu ya, baru ketika di pondok itu kita baru menerapkan baca surat As-Sajdah ini di hari Jumat. Nah, kemudian di kampung paman saya pernah sholat yang di masjid yang ada bacaan ini. Kemudian dia bertanya ke ayah, saya pernah sholat pernah ikut di sholat jemaah di masjid sholat subuh, sujudnya 3 kali. Ya, maksudnya sujudnya 3 kali kesempatan. Rakaat pertama 2 kali. Ya, ada maksudnya dia bertanya heran, kok ada tambahan sujudnya? Ini pula yang ditanya oleh Abu Rafi' kepada Abu Hurairah. Kok ada sujudnya? Padahal dia sholat isya. Ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berdalil dengan hadis, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Saya sujud, ya maksudnya di belakang Nabi, berarti dia mendengar Nabi membaca dan Nabi sujud juga, maka dia ikut sujud. Fala azalu asjudu biha hatta halqa. saya tetap akan senantiasa sujud ketika membaca surat ini sampai saya berjumpa dengannya. Bisa jadi berjumpa dengan Nabi di telaga karena menerapkan sunnahnya. Karena menerapkan sunnahnya. Ini pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Masih berhubungan dengan salat Isya, 101 babul qiraati fil Isya. Bab bacaan dalam salat Isya ini sama dengan hadis yang tadi tentang safar. Ya, hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala an. Ya. Kata Imam Bukhari hadis 769, hadatsana Khallad ibn Yahya qala hadatsana Mis'ar qala hadatsana Abi ibn Thabit sami'a Al-Bara'. Mendengar Al-Bara' radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra wat-tin waz-zaitun fil Isya'. Ya, wa ma sami'tu ahadan ahsana sawtan min aw qira'atan. Adi bin Thabit, saya mendengar Al-Bara bin Azib berkata, kata dia, saya mendengar Rasulullah SAW membaca surat Wattini Wazzaitun dalam surat Isya. Di sini tidak ada penjelasan tentang safar ya. Sementara yang tadi ada penegasan tentang safarnya. Saya mendengar Nabi SAW membaca dalam surat Isya surat Wattini Wazzaitun, dan saya tidak mendengar seorang pun yang lebih indah suaranya atau bacaannya dari Nabi SAW. Kata Al-Bara' ibnu Azib, ya, yang ahsanu sawtan min, yang lebih indah suaranya atau bacaannya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas sekali ya tentang apa yang dibaca oleh Nabi dalam surat Isya. Terkadang beliau membaca Wattini Wazzaitun, dan yang kedua memperindah suara, ya, dalam membaca menjadi seorang imam, ya, memperindah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan memang suaranya yang luar biasa. Kemudian memang karena bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum, maka dia dituntut untuk memperbaiki bacaannya. Ya, ini yang sekarang ini kita mendapat musibah dalam hal ini ketika imam itu tidak diseleksi dengan baik, dan orang-orang yang dianggap tokoh agama selalu dikedepankan jadi imam. Ya, saya sering berniat untuk sholat di suatu tempat, dan saya tahu di hari itu si fulan jadi imam. Saya tidak nyaman sholat di tempat tersebut. Ya. Saya tahu bila mana dia yang jadi imam, walaupun dia ustadz besar, tapi bacaan Al-Qurannya tidak baik. Karena mengganggu. Kita yang kenapa itu tidak jadi? Karena yang makmumnya juga tidak tahu bagaimana bacaan yang benar. Sehingga mereka merasa nyaman saja. Kita yang tahu bacaan yang benar, kita yang rusak sholat kita jadinya. Ya. Terkadang bacaan selain dari Al-Fatihah itu fatal. Ya. Fatal sekali, yang seharusnya dibaca panjang, dimatkan tetapi dia tidak dimatkannya. Ya. Dan bisa merubah makna, walaupun tetap sholatnya sah ya. Selain dari bacaan Al-Fatihah, tetapi kita yang mendengar di belakang, tidak nyaman sholat kita. Tidak nyaman sholat kita. Yang seharusnya dibaca ya, seperti innallaha la yaghfiru an yusraka bihi. Innallaha la yaghfiru. La itu artinya tidak ya. Ya, tetapi kalau seandainya dia tidak dimatkan, tidak dimattabi'ikan dua harakat, maka maknanya fatal berubah. Ya. Hah? Maknanya terbalik. Yang satu yang dimatkan itu artinya tidak mengampuni. Kalau tanpa mat dia sungguh diampuni. Ya. Diampuni. Innallaha dalam innallaha la yaghfiru. Cuma sedikit saja la yaghfiru. Jadi la mutaukid artinya dia menekankan benar-benar akan mengampuni. Kan bertolak belakang. Ya. Bertolak belakang. Ini contoh sederhananya saja. Nah, silakan, ya, contoh-contoh yang lain banyak sekali. Ada yang tidak karuan-karuan sama sekali bacaannya. Tetapi karena dia ustadz yang menyampaikan kajian, karena ketika menyampaikan kajian kan tidak dibaca seperti bacaan Al-Quran. Tuntunannya. Makanya para ulama mengingatkan, membaca ayat ketika menyampaikan kajian itu seperti baca Al-Quran ini tidak tepat. Ya. Karena kan kita momennya adalah untuk menyampaikan dalil, bukan untuk membaca Al-Quran. Ya. Untuk menyampaikan dalil, bukan untuk baca Al-Quran. Kalau dalam sholat itu membaca Al-Quran, bukan untuk berdalil. Ya. Maka ketika membaca Al-Quran, nah kita harus mengikuti aturan-aturan bacaan Al-Qurannya. Dari makhraj hurufnya, apalagi makhraj. Makhraj huruf subhanallah. Yang tidak karuan-karuan. Ini kita, saya katakan tadi, mendapat musibah dalam ini. Dalam hal ini, ketika yang di belakangnya juga tidak tahu standar bacaan Al-Quran yang baik, sehingga merasa nyaman dengan bacaan tersebut. Ya. Dan ketika bacaan imam itu bagus, ya, dan kita tahu itu bacaan bagus, kita mengiringi bacaannya dengan mendengar, karena memang diperintah untuk mendengar, ada rasa nyaman. Apalagi ini yang dituntun ketika datang ayat-ayat azab, kita meminta perlindungan dari azab. Ketika datang ayat rahmat, surga, kita minta surga. Ya, ketika ada ayat tasbih, kita bertasbih. Enak rasanya, karena seiring dengan bacaan, dengan kaedah-kaedah dan aturan membaca Al-Quran. Jadi di sini Abu Hurairah apa Adi bin Thabit mendengar Al-Bara' bin Azib membaca mendengar Al-Bara' bin Azib bercerita bahwa Nabi SAW membaca surat At-Tin waz-Zaitun dalam salat Isya, dan berbeda dengan riwayat pertama di sana ketika safar. Di sini tanpa ada safarnya, menunjukkan bahwa walaupun kasusnya sama, menunjukkan bahwa membaca surat ini tidak ada tentang waktunya, tidak ada kemestian waktunya. Nanti baru safar dibaca. Nah, boleh dibaca ketika tidak safar. Dan yang kedua tentang suara Nabi. Ya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan min. Jadi imam itu pilih yang suaranya membuat orang salat itu ada energi lain yang berasal dari imam untuk membuat dia menikmati salatnya. Menikmati sholatnya. Bagaimana dia sudah dorongan luar dalamnya, dari dalamnya sudah kurang, ketika bacaan imam tidak kadang-kurang, dia juga tidak dorongan luar. Bagaimana sholatnya akan baik ya? Ya. Saya tidak mendengar seorang pun yang lebih bagus bacaannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu beberapa bab ya yang telah kita selesaikan sementara. Oh ya, ini permintaan ya. Bab 102, babu yutawwilu fil ulayaini wa yahdhifu fil ukhrayaini. Ini tuntunan juga ya dalam bacaan salat yang 4 rakaat itu standar. Ukuran durasi rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat sudah ada tuntunannya. Di sini secara umum ya, 2 rakaat pertama lebih panjang dari 2 rakaat terakhir. Bisa jadi bacaannya tidak terlalu panjang, tetapi yang menyebabkan panjangnya bacaan di 2 rakaat pertama dan kedua ini bisa jadi karena bacaan iftitahnya ya untuk rakaat pertama. Dan kita sudah belajar bahwa rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua untuk 2 rakaat yang pertama ini. Ya, untuk 2 rakaat pertama zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur dan asar rakaat pertama, 2 rakaat pertama Pak lebih panjang dari 2 rakaat yang kedua. Dari 2 rakaat yang pertama ini yang pertamanya lebih panjang dari 2 rakaat yang keduanya. Ini tuntunan umum ya. Ya, dalam salat. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika mengimami mereka, dia sudah memberikan standar itu dan jarang berubah. Jarang berubah. Sehingga menjadi kaedah yang dibuat oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi dia benar-benar tahu apa yang akan dia baca. Dia ketika membaca rakaat pertama, dia harus tahu nanti apa yang dibaca rakaat kedua. Kalau seandainya rakaat pertama panjang, rakaat kedua yang pendek, maka dia pertimbangkan. Ya, ini tuntunan umumnya. Bukan berarti tidak boleh nanti bertentangan sekali-sekali dalam kasus-kasusnya, tetapi tuntunannya rakaan pertama lebih panjang daripada rakaan kedua. Seperti bacaan salat subuh tadi, kita rakaan pertama membaca Al-Abasa ya. Rakaan kedua sepakat semuanya Asy-Syamsu wasy-Syamsi wadhuhaha. Nah, jadi perbedaannya jelas ya, perbedaan panjang ukurannya. Apalagi nanti di rakaat pertama ini ditambah dengan bacaan iftitahnya. Jadi durasi rakaat berdirinya di rakaat pertama dengan durasi berdiri di rakaat kedua sudah jelas nampak perbedaannya. Dengan tambahan bacaan iftitah, kemudian Al-Fatihah tetap sama ya. Kemudian bacaan jumlah ukuran ayat bacaannya berbeda dari antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang paling awal tadi adalah dua rakaat yang pertama dengan dua rakaat yang kedua jelas tidak sama, karena dua rakaat yang pertama ada bacaan surat yang lain selain Al-Fatihah, sementara dua rakaat yang kedua untuk salat zuhur, asar, isya itu tidak ada sunnahnya, tidak ada. Bukan berarti tidak boleh, ya, bukan berarti tidak boleh, bisa jadi kita menambahkannya, tetapi tidak seperti panjangnya bacaan di dua rakaat yang kedua. Karena membaca ayat setelah Al-Fatihah ini sunnah hukumnya. Ya. Baik itu di sholat zuhur atau sholat maghrib dan isya. Ya. Untuk rakaat tambahannya. Semua rakaatnya, bacaan surat tambahan itu sunnah. Ya. Misalnya ada seseorang sholat sendirian. Isya, maghrib, maghrib, isya. Ya. Zuhur, asar misalnya. Dia tidak sama sekali membaca kecuali Al-Fatihah dalam semua rakaatnya, sholatnya sah. Karena membaca surat selain Al-Fatihah itu hukumnya apa? Sunnah. Dan sunnahnya di rakaat pertama dan kedua. Boleh menambahnya di rakaat yang berikutnya? Boleh. Tetapi tuntunannya yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW adalah rakaat pertama dan kedua. Kita baca hadisnya. 770. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan haddathana Sulaiman bin Harbin qala haddathana Syu'bah an Abi Aunin Muhammad bin Ubaidillah Al-Thaqafi qala sami'tu Jabir ibn Samurah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, qala Umar li Sa'din, ini yang kisah yang tadi kita katakan, berkata Umar kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, gubernurnya yang dia copot karena pengaduan warganya. Laqad syakauka fi kulli syai'in hatta shalah. Mereka mengadukan kamu dalam segala hal sampai salat pun mereka kadukan. Salatmu tidak becus dan seterusnya. Qal, kata Sa'ad membela diri, amma ana fa amuddu fil ulayaini wa ahdhifu fil ukhrayaini. Adapun salat saya yang mereka kritik, yang mereka protes, saya lakukan dengan memanjangkan dua rakaat yang pertama dan memendekkan dua rakaat yang kedua. Itu yang saya lakukan. Walau wala alu maqtadaitu bihi min salati rasulullah. Saya tetap akan melakukan selama saya berprinsip mencontoh salat Nabi. Ini selain dari Abu Hurairah tadi ya, sekarang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia katakan la alu. Apa artinya la alu? Aku tetap mengerjakannya, tetap senantiasa, dan tidak akan merubah-rubahnya selama saya mencontoh maqtadaitu bihi. Karena yang saya lakukan itu adalah iktida, meniru, mencontoh Nabi SAW. Ya, ini jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qal Umar, yang berkata Umar, sadaqta, engkau benar. Jadi prinsip itu benar, cara sholat tadi dua rakaat pertama panjang, dua rakaat yang kedua tidak, itu yang benar, kata Umar. Dzaka dzannu bika au dzanni bika, itulah dugaanku terhadapmu. Jadi Umar tidak percaya, tetapi tetap dia meminta penjelasan dari Sa'ad. Dia memang tidak percaya laporan tersebut, tetapi dia juga menerima tuntutan untuk merubahnya dengan menggantikan dengan yang lain. Sementara saat ini dugaannya tidak akan mungkin seperti yang dituduhkan, ternyata benar. Dia mengatakan dzaka adzannu bika au dzanni bika, engkau benar, itulah dugaan terhadap dirimu atau dugaanku terhadap dirimu. Saya tidak percaya tentang laporan-laporan mereka. Dan Sa'ad bin Waqqas salatnya meniru Nabi, walaupun tidak sesuai dengan ini di zaman para sahabat ini, bahwa salat Nabi yang dilakukan oleh para sahabat itu masih ada yang tidak menyukainya. Kalau itu terjadi di zaman para sahabat, bagaimana zaman kita? Ya. Bagaimana zaman kita? Bahkan Anas berkata, tidak ada yang saya temukan sesuai dengan sholatnya Nabi, kecuali sholat apa? Kecuali kalian sholat berjamaah, itu saja. Ya. Sementara yang lain-lainnya sudah banyak menyimpang. Ini masih ada Anas bin Malik. Kalau itu terjadi di zaman beliau, mereka, maka apalagi di zaman kita sekarang ini, mata rantai ilmu tentang sholat itu sudah terpisah jauh, dan sudah banyak orang-orang yang ingin menambah-nambah dengan anggapan-anggapan baik. Wah, ini bagus ditambahkan ini. Ini kan ibadah, tambahkan ini. Tambahkan ini, tambah salawatnya, tambah sayyidinanya, tambah itunya, tambah ininya. Ya. Kalau seandainya hidup Sa'ad bin Abi Waqqas sekarang ini, atau Anas bin Malik, atau Abu Hurairah tadi, apa yang mereka lihat? Mereka tidak tahu lagi ini salat Nabi atau bukan salat Nabi. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lakukan oleh kalian salat seperti kalian melihat saya salat. Gerak-geriknya, perbuatannya itu harus sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Makanya Nabi SAW sengaja naik di atas mimbar agar dilihat oleh para sahabat bagaimana tata cara dia salat. Dan para sahabat juga seperti yang kita pelajari, melihat Nabi salat dengan mata mereka. Nabi membaca atau Nabi tidak membaca dalam salat sir pun mereka ingin tahu Nabi sedang membaca atau tidak. Makanya mereka, orang tabi'in heran, kenapa kalian bisa tahu Nabi membaca padahal salatnya salat sir? Apa jawaban mereka? Dari gerakan jenggotnya. Jadi mereka melihat Nabi agar ketika salat itu, agar mereka tahu bagaimana perbuatan Nabi dalam salat. Saya melihat Nabi melakukan dalam salatnya, saya mendengar Nabi membaca dalam salatnya. Ini menunjukkan bahwa prinsip beragama ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itulah pelajaran yang penting kita ambil dari hadis-hadis tersebut, dan kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu tentang bacaan di salat subuh. Ya, kita salat maghrib dan isya tadi sudah ya, tuntunan umumnya, dan itu bukan berarti sesuatu yang baku ya, yang kita harus terapkan dan tidak boleh merubah-rubahnya, tidak boleh membaca yang lain, ini tidak. Ini hanya dalam konteks sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ustaz rahimakallah wa iyana amin. Mohon dijelaskan sunnah-sunnah berkaitan kelahiran bayi, khususnya tentang mengazankan atau mengikomatkan rajih atau tidak. Ya, memang khilaf ya para ulama, dan Ibnu Qayyim menguatkan dan yang lain-lainnya menguatkan, tetapi sebagian ulama yang lain ya melemahkan hadis tersebut ya, melemahkan hadisnya. Saya dalam prakteknya menguatkan pendapat yang tidak menguatkan hadis tersebut ya, yang tidak menguatkan. Ini masalah ringan ya, masalah ringan ya, yang mengazankan, cuma mengazankan iqamah, tidak mengazankan ya, dalam lafaz hadisnya mengazankan bukan iqamah. Iqamahnya tentu tidak benar ya, karena prakteknya mereka mengatakan azan di tengah ke kanan, iqamah tengah kiri, ini tidak benar ya. Dia azan, mengazankan saja. Kemudian tentang tahnik, apakah kekhususan pada Nabi SAW atau mendapatkan keberkahan dari untuk mendapatkan keberkahan dari beliau? Ini tidak kekhususan ya. Ya. Para ulama mengatakan ini bisa jadi umum ditahnik oleh orang tua, oleh tokoh agama, ya, oleh orang yang saleh yang kita yakini kesolehannya. Ya. Tahniknya adalah bercampurnya air liur ya, dengan kurma tadi ya, dengan kurma kemudian dikunyah-kunyah, nanti bercampur air liur, nah, kemudian diisap-isap oleh bayi yang baru lahir. Wallahu ta'ala alam. Kemudian sunnah yang lain seperti memberikan dia nama, mengakikahkannya pada hari yang ketujuh, kemudian mencukur kepalanya, dibotakkan, kemudian ditimbang ya, seukuran seberat rambut yang ditimbang tadi disedekahkan dalam ukuran perak, dalam ukuran perak, artinya seukuran itu perak nanti harganya berapa disedekahkan ya, wa yuhlaqu sama tuzbahu anhu kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma, dibotakkan kemudian diberi nama ya. Wallahu a'lam. Memberi nama dengan nama-nama yang baik ini termasuk tuntunan ya, dengan nama-nama yang mengandung doa, karena doa, nama itu doa, nama-nama yang maknanya bagus. Memberi nama kalau laki-laki dengan Abdullah, Abdurrahman, kemudian dengan Haris, Hazim, ini nama yang memberikan motivasi. Kemudian nama-nama yang maknanya baik, atau nama-nama orang-orang saleh, nama nabi ya, dan seterusnya. Begitu juga perempuan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gunung atau bukit Tur ada di mana? Di Syam ya? Ya, di Syam. Dan apakah ada keistimewaan bukit tersebut sehingga Allah bersumpah dengannya? Keistimewaannya turun, Allah turunkan wahyu di sana. Allah turunkan wahyu di sana. Sementara tempatnya ya, tempatnya di sana Nabi Isa, Nabi Musa menerima wahyu. Sementara di Mekah tidak disebutkan guanya, tetapi Mekahnya, karena Mekah yang diistimewakan oleh Allah, karena di situ ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Gua Hiranya tidak diistimewakan, tidak ada sebutan gua Hira dalam Al-Qur'an. Dalam hadis pun tidak disebutkan gua Hiranya, tapi diketahui di situlah Nabi SAW sebelum diangkat jadi nabi menyendiri untuk bertafakur, mengingat kondisi masyarakat atau orang atau kaumnya. Jadi tidak ada keistimewaan apa-apa kecuali ketika Allah turunkan wahyu di sana, dan tidak ada syariat dari dalam agama kita untuk mengunjunginya. Mengunjungi Bukit Tursina atau Bukit Sinai untuk melihat tempat, tidak ada keberkahannya, tidak ada keutamaan untuk datang ke sana. Jangankan gunungnya, masjid pun selain dari Masjid Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, tidak ada keutamaan untuk dikunjungi kalau untuk sekedar untuk salat. Tidak ada keutamaannya. Ya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Ya. Mana? Ini. Di belakang. Hadis riwayat Bukhari 776. Hadis riwayat Muslim 1041 yang menjelaskan bahwa bacaan rakaat 3 dan 4 surat zuhur hanya surat Al-Fatihah. Lalu dalil yang membolehkan untuk baca surat pendek di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah, hadisnya yang mana Ustaz? Karena membacanya sunnah. Bacanya sunnah. Ya. Bacanya sunnah, tidak membacanya tidak mengapa, dan ini berlaku untuk setiap rakaatnya. Berlaku untuk setiap rakaatnya. Membacanya saja tidaklah wajib. Sunnah, ya. Saya lupa ada riwayat yang menjelaskan pada rakaat ketiga ada bacaan yang lainnya. Tetapi sunnahnya di rakaat pembacaan setelah Al-Fatihah, surat yang lain setelah Al-Fatihah itu rakaat pertama, kedua, yang ketiga tanpanya, ya, tanpa ada membaca surat yang lain, ini sunnahnya. Dan tidak membaca pun pada rakaat pertama kedua tidak apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Dan bukan berarti ya di rakaat pertama kedua tidak membaca, di rakaat ketiga dia baca. Ini tidak tepat. Tidak mengikuti sunnah. Yang ini dimaksud adalah ketika rakaat pertama kedua dibaca surat yang lain, kemudian nanti di rakaat yang ketiga dia mungkin membaca yang lain. Misalnya imamnya sekarang ini dia pada rakaat yang ketiga, imamnya masih lama. Ya. Sementara dia sudah selesai baca Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukannya? Dalam kondisi demikian dia boleh baca surat yang lain agar tidak vakum dalam salatnya. Ya, wallahu taala alam. Wallahu taala. Ya. Enggak usah bersembunyi, Pak. Enggak nampak. Pagi subuh Jumat. Malam atau pagi subuh Jumat? Subuh Jumat. Iya, sunnahnya membaca setiap Jumat. Karena tidak ada dalil menjelaskan bahwa Nabi SAW meninggalkannya. Nah, kalau mengatakan itu sekali-sekali, tunjukkan bahwa Nabi SAW tidak membacanya. Ya. Saya menanyakan langsung ke Syekh Ali Hasan Abdul Hamid, ya, muridnya Syekh Al-Albani. Ya. Saya menanyakan bukan itu, menanyakan tentang sebagian kita membid'ahkan orang yang merutinkan bacaan itu setiap Jumat. Ya. Artinya menganggap ini penyimpangan terhadap sunnah. Bukan saya mengatakan bid'ah, mengatakan bahwa ini menyimpang dari sunnah. Kata beliau balik bertanya, tanyakan dalil bahwa Nabi meninggalkan. Penjelasannya Nabi membaca di pagi sholat Jumat. Sementara nasnya, pemahaman nasnya dia tidak meninggalkan. Karena melazimi. Maka yang perlu tanyakan, datangkan dalil bahwa Nabi tidak membaca. Tidak ada. Yang jelas Nabi membaca di subuh hari Jumat itu. Dan tidak ada dalil Nabi SAW membaca sekali-sekali. Tidak ada. Ya. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Nabi SAW membaca sekali-sekali. Tetapi tetap saja ini tuntunan, sunnah. Bukan berarti kita tidak membacanya berdosa. Dia sunnah dibaca, tidak membaca pun tidak apa-apa. Tapi yang masalah adalah yang mengatakan bahwa melazimi ini adalah tidak sunnah. Tidak ada dalilnya. Melazimi tidak sunnah. Karena dia di hari Jumat, di subuh hari Jumat. Apakah cuma satu minggu saja? Satu kali saja Jumat, dalam satu pekan Jumat satu kali? Dalam satu bulan Jumat satu kali? Tidak. Ayat hadisnya Nabi membaca di subuh Jumat dua surat tersebut surat Al-Fatihah. Itu dalilnya. Emangnya satu bulan itu Jumatnya sendiri satu kali? Tidak, empat kali. Berarti di Jumat, setiap Jumat dia baca itu. Ya. Sementara dalil yang menjelaskan Nabi tidak membaca tidak ada. Ya. Bukan berarti kita harus baca. Tidak. Kalau kita tidak baca tidak ada masalah. Yang masalah adalah pendapat tadi, klaim bahwa dan bahkan sampai-sampai masjid ini sudah mulai diselimuti, sudah mulai bercampur dengan bid'ah. Maksudnya satu masjid ya. Kenapa imamnya tidak pernah meninggalkan bacaan sajadah setiap Jumat? Lalu kenapa? Bukankah Nabi membacanya? Iya, tetapi melaziminya adalah bid'ah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Nah, itu yang perlu ditanya. Mengklaim itu adalah penyimpangan terhadap sunnah, buktikan dengan dalil. Iya. Jadi kalau seandainya ada imam itu yang melazimi, karena berdasarkan hadis bahwa Nabi membacanya di subuh hari Jumat, tidak ada masalah. Ketika imam tidak baca lalu sujud sawi, ini juga masalah. Ya, ketika orang yang mengatakan mesti lazimi, ketika imamnya tidak baca, nanti dia sendiri sujud sawi. Kenapa? Imamnya tidak baca sajadah. Ini kebalikan dari yang tadi. Ya, kebalikan yang tadi. Ini yang perlu dipahami wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Baik. Baik, bila mana tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Progres aja. Atau kalau enggak di daerah. Atau Peru. Tak nyaman untuk bersaing. Tak nyaman. Sudah cukup yang pertama itu. Nanti ada sambung katanya. Ibu meninggal. Ya. Ya. Apa ibu sempat atau masih ada hak? Adiknya dapat, saudaranya dapat. Saudara dia ada hak. Adiknya dia apa? Adik kandung. Iya dapat. Ya. Ada hak adiknya. Ada. Coba tanya Ustaz di Lisman ya. Lisman paham sekali itu. Saya pahami saudara mendapatkan.